itu patut diperhatikan bahwa yang kita pelajari adalah berkaitan dengan perbuatan yang diharamkan dalam agama Islam, dan perbuatan tersebut jenisnya adalah syirik akbar. Perbuatan tersebut jenisnya adalah syirik akbar. Ahibati billah afanillahu iyakum. Kita mulai membaca qauluhu babun minasyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'a ghairahu. Ucapan dari penulis kitab Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bab termasuk dari kesyirikan adalah beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ulama Islam abad ke 8 Hijriah berkata, al-istighatsatu hiya talabul ghauts. Yang artinya istighatsah artinya adalah meminta al-ghauts. Wa huwa izalatu syiddah. Dan yang dimaksud dengan al-ghauts adalah meminta meminta dihilangkan kesulitan. Meminta dihilangkan kesulitan. Kalistinsar, seperti kata istinsar, maknanya adalah talabun nasr, yaitu meminta pertolongan atau kemenangan. Wal isti'anah, seperti juga kata isti'anah, maknanya adalah talabul aun, yaitu meminta pertolongan. Maka istighatsah juga begitu, talabul ghaus, minta ghaus. Ghaus adalah dihilangkan kesulitan. Ghaus adalah dihilangkan kesulitan. Taib, ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Kemudian penulis mengatakan, wa qala ghairuhu, dan selain Syekhul Islam rahimahullahu taala berkata, al-farqu baina al-istighatsati wad-du'a anna al-istighatsata la takun illa min al-makrub. Perbedaan antara istighatsah dan doa, bahwa istighatsah tidak terjadi kecuali dari seorang yang dalam keadaan sulit. Wad-du'a a'ammu min al-istighatsah, dan doa lebih umum dibandingkan istighatsah. Li'annahu yakunu min al-makrubi wa ghairihi, karena doa terjadi dari seorang yang dalam kesulitan atau selain yang dalam kesulitan. Ini maksudnya adalah beliau sedang menjelaskan apa bedanya berdoa dengan istighatsah. Maka berdoa itu lebih umum dibandingkan istighatsah. Berdoa bisa dilakukan oleh orang yang dalam keadaan lapang, nyaman, dan bisa dilakukan oleh orang yang dalam keadaan sulit. Istighatsah bisa dilakukan oleh orang yang dalam keadaan sulit. Istighatsah dilakukan oleh orang yang dalam keadaan sulit. Itu bedanya antara doa dengan istighatsah. Fa 'athfu ad-du'a 'ala al-istighatsah min 'athfi al-'am 'ala al-khass. Maka tadi di dalam bab disebutkan minasyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'a ghairahu. Termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Maka ketika ada istighatsah kemudian doa, ini berarti penggandengan doa setelah istighatsah itu adalah penggandengan yang umum atas yang khusus. Jadi doa lebih umum dan istighatsah lebih khusus. Ya, makanya disebutkan dalam bab tadi termasuk kesyirikan, beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Berdoa lebih umum dibandingkan istighatsah. Istighatsah bagian dari doa. Fabainahuma umumun wa khususun mutlaq. Maka di antara doa dan istighatsah ada keumuman dan ada kekhususan secara mutlak. Yajtami'ani fi madati wa yanfaridu ad-du'a anha fi maddah. Fa kullu istighatsatin du'aun wa laysa kullu du'ain istighatsatan. Maka setiap istighatsah adalah doa. Setiap meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit adalah sama dengan berdoa. Tetapi tidak setiap doa adalah istighatsah. Orang minta rezeki, orang minta sehat, orang minta anak, orang minta hati tenang, bisa saja terjadi pada orang yang sedang lapang, nyaman, sehat. Jadi setiap istighatsah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, itu adalah doa. Tapi tidak setiap doa adalah istighatsah. Tidak setiap doa adalah istighatsah. Taib, ahibati fillah afanillahu iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Wa qawluhu aw yad'a ghayrahu, atau berdoa kepada selainnya. Berdoa kepada selainnya. I'lam anna du'a'a naw'an. Kata penulis, ketahuilah bahwa doa itu ada dua macam. Du'a'u ibadah wa du'a'u mas'alah. Doa yang pertama doa ibadah, dan yang kedua doa mas'alah. Ini istilah ya, doa ibadah dengan doa mas'alah. Wa yuradu bihi fil Qur'an hadha taratan wa hadha taratan. Di dalam Al-Qur'an disebutkan dua jenis doa ini. Kadang disebutkan doa ibadah, kadang disebutkan doa mas'alah. Wa yuradu bihi majmu'uhuma, dan diinginkan dari keduanya kadang-kadang terkumpul dalam satu kata, baik doa mas'alah atau doa ibadah. Fa du'aul mas'alah huwa talabu ma yanfa'u ad-da'i min jalbi nafi'in, min jalbi naf'in aw kashfi durrin. Yang dimaksud dengan doa mas'alah adalah meminta apa saja yang seorang pendakwah bermanfaat bagi seorang pendakwah. Saya ulangi, meminta apa saja yang bermanfaat bagi seorang yang berdoa, maksud saya. Baik itu meminta kebaikan dan manfaat atau menghilangkan kemudaratan. Meminta kebaikan atau menghilangkan kemudaratan. Walihada angkarallahu ala man yad'u ahadan min dunihi mimman la yamliku dharran wala naf'an. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengingkari atas siapa yang berdoa kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala dari yang tidak memiliki manfaat dan juga tidak bisa memberi mudharat. Allah Subhanahu wa taala mengingkari doa yang semisal dengan ini. Yeah. Jadi sekarang beliau menjelaskan tentang macam-macam doa. Doa itu ada dua. Doa yang pertama adalah doa ibadah, doa yang kedua adalah doa mas'alah. Istilahnya apa? Doa mas'alah. Nah, doa mas'alah ini maksudnya adalah seorang yang berdoa minta kebaikan. Baik itu ingin mendapatkan kebaikan atau diangkat kemudaratan. Ini namanya doa mas'alah. Seperti ada orang berdoa, ya Allah berikan saya anak, ya Allah berikan saya rezeki, ya Allah rahmati saya, ya Allah ampuni saya. Ini semua doa rahmat, doa mas'alah maksud saya. Kemudian ada doa minta dijauhkan dari keburukan. Ya Allah, sembuhkan penyakit saya. Ya Allah, jauhkan saya dari mara bahaya. Ya Allah, dan seterusnya. Ini doa masalah. Doa permintaan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingkari atas orang yang berdoa kepada selain Allah. Yang mana selain Allah itu tidak memiliki apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menahan mudarat. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menahan mudarat. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaqaulihi taala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum dharran wala naf'an wallahu huwas samiul alim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian beribadah kepada selain Allah yang selain Allah itu tidak memiliki bagi kalian mudarat atau tidak memiliki bagi kalian manfaat? Wallahu huwas samiul alim. Maksudnya di sini Allah mengingkari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah dan doanya doa masalah, doa minta. Ya. Kenapa diingkari oleh Allah perbuatan ini? Karena selain Allah tidak bisa memberi apa-apa. Selain Allah itu tidak memiliki apa-apa, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menjauhkan mudarat. Selain Allah tidak memiliki apa-apa. La yamliku dharran wa la naf'an. Tidak memiliki manfaat, tidak juga menahan bahaya. Wa qawlihi qul anad'u min dunillah ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala a'qabina ba'da idh hadana Allah kalladhi istahwathu asyayatin fil ard hayran lahu ashabu yad'unahu ila hudatina qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah kita akan menyeru beribadah selain daripada Allah? Yang mana selain daripada Allah itu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita, tidak pula mendatangkan kemudharatan kepada kita. Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita? Seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan di pesawangan yang menakutkan. Dalam keadaan bingung, dia mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya kepada jalan yang lurus dengan mengatakan, marilah ikuti kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenarnya petunjuk. Dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Allah Rabb semesta alam. Ini ayat memberikan pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang yang berdoa dengan doa masalah, doa permintaan, berdoanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa permintaan, berdoanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Diingkari oleh Allah. Ya, karena doa adalah ibadah dan karena selain Allah tidak memiliki apa-apa. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Kemudian wa qala wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhur fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Penulis kemudian membawakan dalil yang lain, surat Yunus ayat 106, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kalian berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian, tidak bisa memberikan mudarat kepada kalian, dan jika kalian mengerjakan itu maka sesungguhnya kalian benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Kalian termasuk orang-orang yang zalim. Baik. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa Allah mengingkari orang-orang yang berdoa dengan doa permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian penulis berkata, Qala Syekhul Islam rahimahullah, fakullu du'ain ibadatun. Setiap doa adalah ibadah. Mustalzimun li du'ail mas'alah. Yang melazimkan doa permintaan. Wa kullu du'ai mas'alatin mutadhamminun li du'ail ibadah. Setiap doa ibadah melazimkan doa permintaan. Dan setiap doa permintaan, maka di dalamnya terdapat kandungan doa ibadah. Apa maksudnya? Begini, kalau ada orang berdoa kepada Allah dengan doa ibadah, apa sih doa ibadah itu? Kalau doa masalah kan kita sudah tahu, doa permintaan. Doa ibadah itu seperti seorang berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Ini doa ibadah. Jadi ketika dia berzikir, maka sebenarnya dia sedang berdoa. Ketika dia mengucapkan subhanallah wa bihamdih, dia sedang berdoa agar dosa-dosanya diampuni. Karena siapa saja mengucapkan subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali di setiap paginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya walaupun seperti buih yang ada di lautan. Nah, ini ahibati fillah afanillahu wa iyyakum. Itulah doa ibadah. Nah, setiap orang yang berdoa dengan doa ibadah, maka pada saat yang bersamaan, dia berarti wajib berkonsekuensi untuk meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu. Dan setiap orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap yang orang yang melakukan doa masalah, doa permintaan, maka ini berarti dia mengandung doa ibadah. Kalau ada orang mengatakan, "Ya Allah, berikanlah rezeki kepada saya." Ini doa apa? Doa permintaan. Disebut dalam bahasa Arab du'aul mas'alah. Pada saat orang mengerjakan permintaan, maka pada saat itu dia mengandung dia sedang melakukan doa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa dipahami ya. Taib qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan tunduk dan tersembunyi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran surat Al-A'raf ayat 55. Kemudian wa qala ta'ala qul ara'aytum in ataakum 'adzabullah aw atatkumus sa'ah aghayra Allahi tad'una in kuntum sadiqin bal iyyahu tad'un fayakshifu ma tad'una ilayhi in syaa'a wa tansawna ma tusyrikun. Kemudian penulis juga membawakan dalil akan hal ini, yaitu bahwa doa ibadah, maka siapa yang berdoa dengan doa ibadah lazim baginya untuk berdoa dengan doa masalah. Dan siapa yang berdoa dengan doa masalah, maka di dalam doa masalahnya terdapat kandungan doa ibadah. Dalilnya tadi yang sudah kita sebutkan. Quran surat Al-A'raf Al-A'raf ayat 55. Dan Quran surat Al-An'am ayat 40. Qul ara'aitakum in atakum 'adzabullah. Katakanlah wahai Muhammad, apa pendapat kalian jika Allah mendatangkan kepada kalian siksa Allah, atau atatkumus sa'ah, atau datang kepada kalian hari kiamat? Aghairallahi tad'un in kuntum shadiqin. Apakah kepada selain Allah kalian berdoa? Doa apa di sini? Apakah kepada selain Allah kalian berdoa? Maka doanya di sini adalah doa masalah. Apakah kepada selain Allah kalian berdoa jika kalian benar-benar jujur dalam keimanan? Tidak. Tetapi kalian berdoa hanya kepadanya. Maka jika kalian berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkat apa saja yang kalian ingin diangkat dari doa kalian, jika sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa tansawun ma tusyriku. Dan kalian akan melupakan apa saja yang kalian syirikkan. Ini dalil surat Al-An'am ayat 40 sampai 41 menunjukkan bahwa setiap doa ibadah melazimkan doa masalah, dan setiap doa masalah terkandung di dalamnya doa ibadah. Siapa saja yang berdoa kepada Allah secara ibadah, yaitu dia berzikir, dia membaca Quran, dan seterusnya, maka berarti dia adalah doa, dia lazim berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala doa masalah, maka ini semua masuk kandungannya kepada doa ibadah. Wa qala ta'ala wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bahwa masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersamaan dengan kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa berdoa permintaan, berdoa dengan doa masalah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala lahu da'watul haqq walladzina yad'una min duni la yastajibuna lahum bi syai'in illa tabasiti kaffaihi ila al ma' liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Ahibati fillah afanillahu iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Termasuk dalil bahwa setiap doa ibadah melazimkan doa masalah, dan setiap doa masalah mengandung doa ibadah adalah surat Al-Jin ayat 18 dan surat Ar-Ra'd ayat 14. Surat Al-Jin ayat 18 yang artinya, dan bahwa masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersamaan dengan berdoa kepada Allah. Surat Ar-Ra'd ayat 14, hanya milik Allah doa yang hak, dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, mereka tidak memiliki sedikit, mereka tidak bisa mengabulkan bagi kalian sedikit, kecuali illa kabasiti kaffaihi ilal ma, seperti orang yang merendamkan telapak tangannya ke air, dia belum kafah, agar sampai kepada mulutnya. Wama huwa bibaligh, maka tidak akan pernah dia sampai. Wama du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah doa orang-orang yang kafir kecuali di dalam kesesatan. Surat Ghafir, surat Ar-Ra'd ayat 14. Hanya bagi Allah lah hak mengabulkan doa yang benar. Dan berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan sesuatu pun bagi kalian, melainkan seperti orang yang membuka kedua telapak tangannya ke dalam air supaya air itu sampai ke mulut, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulut. Ini membuka kedua tangan, dia letakkan air, dia kira bahwasanya airnya bisa sampai ke sana. Tidak, tidak bisa. Nah, inilah perumpamaan orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ibadah orang-orang itu dan orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Wa amsalu hadza fil Qur'ani fi du'a'il masalah aktsaru min an yuhsa. Dan semisal ini di dalam Al-Qur'an tentang doa-doa masalah sangatlah banyak, tidak bisa dihitung. Wa huwa yatadammanu du'a al-ibadah. Dan dia mengandung doa ibadah. Li'anna sa'ila akhlasu akhlasa su'alihi lillah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang meminta memurnikan permintaannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhalika min afdalil ibadat. Dan itulah termasuk ibadah yang paling utama. Wa kadzalika dzakiru lillah. Demikian pula orang yang berzikir kepada Allah. Wa tali li kitabihi wa nahwi. Dan orang yang membaca Al-Quran dan semisalnya. Talabun minallahi fil ma'na. Dia sebenarnya sedang minta kepada Allah di dalam maknanya. Fayakunu da'iyan 'abidan. Maka dia sebenarnya sedang berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau ada orang baca Quran, dia sebenarnya sedang berdoa. Ada orang berzikir, dia sebenarnya sedang berdoa. Itulah yang disebut dengan doa ibadah. Jadi ada dua ya, doa ibadah, doa masalah. Dua-duanya dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dimurnikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang baca Quran, dia sebenarnya sedang berdoa kepada Allah. Karena dari baca Quran itu dia berharap pahala. Dia minta pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang berzikir, dia sebenarnya sedang berdoa kepada Allah. Karena dari berzikir tersebut, dia berdoa agar dapat pahala dari berzikirnya. Nah, ini yang disebut dengan doa ibadah. Ataupun, adapun doa masalah, doa minta. Minta rezeki, anak, sehat, urusan lancar, minta. Ini disebut dengan doa masalah. Taib. Ahibati fillah afanillahu wa iyyakum. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk kajian kali ini, karena tadi ada satu dan lain hal akhirnya kita terlambat untuk memulai. Maka yang jelas pada kesempatan kali ini kita sudah memulai bab termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah, atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istighatsah artinya meminta ghaus. Ghaus artinya dihilangkan kesulitan. Seperti banjir, seperti tsunami, seperti gempa, ya itu namanya kesulitan. Nah, orang istighatsah artinya minta agar dihilangkan kesulitan. Kemudian penulis membahas tentang judul bab, dan judulnya termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Beliau menyebutkan apa bedanya doa dengan istighatsah. Doa itu lebih umum. Orang yang berdoa bisa dalam keadaan lapang, nyaman, sehat. Sedangkan istighatsah juga doa, tapi dalam keadaan orang yang sedang dalam keadaan kesulitan. Berarti doa lebih umum dibandingkan istighatsah. Ya. Kemudian istighatsah lebih khusus dibandingkan doa. Kemudian penulis tadi juga mengatakan ada istilah doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah adalah doa minta. Berdoa kepada Allah dengan doa masalah berarti meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa saja yang baik untuk keperluan dunia dan akhirat, dan meminta kepada Allah apa saja yang buruk dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya doa masalah. Kemudian doa ibadah. Doa ibadah adalah dia mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah pada saat itu dia sedang berdoa. Seperti orang membaca Quran. Dia membaca Quran, dia sedang berdoa kepada Allah. Tapi jenis doanya apa? Doa ibadah. Nah, kenapa? Karena seakan-akan ketika dia baca Quran itu, dia sedang berdoa kepada Allah bahwa ya Allah berikan aku pahala. Setiap satu hurufnya diganjar dengan 10 kebaikan. Ya. Kemudian termasuk doa masalah, doa ibadah adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu kullu qadir, maka dia seakan-akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia ampuni dosa-dosanya, dan agar dibebaskan dia dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya doa ibadah. Jadi doa itu ada dua, doa ibadah dan doa masalah. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian yang terakhir yang sudah kita bahas adalah bahwa setiap yang berdoa dengan doa ibadah, maka dia lazim, wajib berdoa dengan doa masalah. Nah, jadi kalau dia membaca Al-Quran, dia berzikir kepada Allah, maka ini sebenarnya melazimi dia untuk berdoanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Quran, berzikir, itu adalah doa ibadah. Ya, nah saat dia meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, maka dia akhirnya minta hanya kepada Allah. Dan setiap doa permintaan mengandung doa ibadah. Nah itu kira-kira ringkasan yang sudah kita sampaikan. Karena waktu kita tidak bisa melanjutkan kajian, saya kira langsung ditutup karena mungkin belum bisa menerima pertanyaan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada pekan yang akan datang jadwal kita seperti biasa, yaitu jam 8.30, dan kira-kira kita akan berhenti pada jam 9.45 menit seperti sekarang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.